أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله صدر صدركم مسلمين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى برفرمان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر ومن كل فج يأتوك من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله سبحانه وتعالى dalam ayat ini memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengumumkan kepada manusia tentang pensyariatan untuk berhaji, yaitu melakukan perjalanan menuju ke Baitullahil Haram. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka manusia akan mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala sisi, dari segala penjuru dunia, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan. Tujuannya liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka mempersaksikan manfaat bagi mereka, kebaikan bagi mereka. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi tafsir qawlihi ta'ala manafi'a lahum liyashhadu manafi'a lahum ay manafi'u dunya wal akhirah, manfaat bagi mereka di dunia dan akhirat. Qala radhiyallahu ta'ala anhuma amma manafi'u al akhirati faridwanullahi azza wa jal, adapun manfaat bagi mereka di akhirat akan mereka mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wa amma manafi'u dunya fama yusibuhum min manafi'il badan wa rabh wa tijarat, adapun manfaat bagi mereka dalam kehidupan dunia yaitu mereka akan mendapatkan manfaat dari tubuh mereka dan juga perdagangan keuntungan dan juga perdagangan yang akan mereka dapatkan di na'am perjalanan haji tersebut. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan berhaji ini bagi saudara-saudara kita siapa yang mampu. Dan alhamdulillah sekitar 2 juta lebih atau kurang lebih saudara-saudara kita dan segala penjuru dunia melakukan haji. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi mereka. Karena ini suatu keutamaan bagi siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Di banyak dalil dan hadis Rasulullah s.a.w. bersabda yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man hajja hadzal baita falam yarfuk wa fala yarfuth wa lam yafsukh raja'a ka yawmi waladatu ummuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukan haji di Baitul Haram ini, dia tidak melakukan kefasikan dan tidak melakukan hal-hal yang merusak hajinya, maka dia akan kembali dari haji tersebut seakan-akan dia baru lahir dari perut ibunya. Wa bi riwayati at-Tirmidzi radhiyallahu rahmatullahi alaih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Oleh karena itu suatu kenikmatan bagi siapa yang bisa mampu untuk melaksanakan amalan yang besar ini. Dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin aktsara ay yadhiqallahu fi 'abdin minan nar min yawmin Arafah. Rawahu Muslim. Tidaklah suatu hari yang mana Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka kecuali di hari Arafah, yaitu orang-orang yang wukuf di Arafah, maka mereka akan diberikan pembebasan dari neraka, tentunya dengan mereka menjadi seorang haji yang mabrur, yang akan kita sebutkan syarat-syarat atau kriteria orang-orang yang berhaji mabrur. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah rahu Muslim. Orang yang berhaji mabrur, orang yang haji mabrur, tidak ada balasan bagi mereka kecuali jannah. Rawahu Muslim. Maka yang dimaksudkan haji mabrur, kata para ulama, huwa alladhi la yukhalituhu fi syai'un minal ithm. Yaitu orang yang berhaji mabrur adalah orang yang tidak ternodai, terkontaminasi dalam dia melakukan haji tersebut sedikit pun dari perbuatan dosa. Warrajahahu al-imam an-nawawi wa syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya, annal hajj al-mabrur yukaffiru al-kaba'ir. Bahwasanya orang yang berhaji mabrur, maka dosa-dosa yang besar pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka penting bagi siapa yang berhaji atau siapa yang sudah melakukan haji atau yang akan melakukan haji berniat untuk melakukannya, dia harus mengetahui kriteria seorang yang berhaji mabrur. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya bahwasanya kriteria ciri-ciri orang yang berhaji mabrur ada 4. Di antaranya kata beliau rahmatullahi alaih, ayyakuna khalisan liwajhillahi ta'ala bihaitsu la yuridul insanu bihajjihi sana'an minan nas aw istihqaqa wasfi muayyanin yusabu bil hajju aw syai'an min umuri dunya dun amal akhirah wa masbah dzalik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, syarat seorang yang berhaji mabrur adalah dia ikhlas tentunya yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud yaitu dia tidak menginginkan di dalam berhajinya tersebut pujian dari manusia. Atau dia menginginkan suatu gelar tertentu yang dia digelari dengannya karena dia sudah berhaji. Atau dia menginginkan dengan hajinya tersebut bagian dari dunia. Tidak dia menginginkan kecuali semata-mata amalan akhirat atau yang semisal dari itu. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah kata Syekh rahmatullah alaih, ayyakuna muttabi'an fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bihaitu la ya'ti bil hajji illa kama hajjan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam lianna nabiyu sallallahu alaihi wa sallam qal khudu anni manasikakum. Kata beliau rahmatullah alaih, hendaklah dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dia berhaji, tidak membuat sesuatu yang baru atau melenceng dari apa yang diteladani oleh apa yang dicontoh kan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah kalian dariku bagaimana cara berhaji. Nah, kemudian yang ketiga, ayyakuna min nafaqatin thayyibat ay min kasbin thayyib. Hendaklah hasil dia berhaji tersebut atau dana yang dipakai untuk berhaji tersebut adalah untuk apa, dari perkara yang halal, yang thayyib, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang haram atau yang semisalnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Rawahu Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah ayyajtaniba al-'abdu fihi syai'an min al-ithm. Hendaklah dia menjauhi di dalam berhajinya sedikit pun dari perkara dosa. Sawa'un kana hadzal izm ma yata'allaqu min khasa'isil ihram kamahbaqal muhaddiratil ihram aw ismul al'am mithl al-ghibah wan namimah wal kadhib wa ma syabaha dzalik. Liqaul lahi azza wa jal, faman farada fihi al hajj fala rafasa wa fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Kata Rasulullah, kata beliau rahimahullah, hendaklah dia menjauhi perbuatan dosa ketika berhaji. Sama saja haji tersebut, dosa tersebut berkaitan dengan perkara-perkara haji yang akan kita sebutkan, hal-hal yang menjadikan menodai suatu haji tersebut orang berhaji. Naam, ada 11 sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmi di dalam kutubul fikih. Naam, atau dosa bersifat umum, entah itu dusta atau kadzib atau namimah atau ghibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan berhaji, barang siapa melakukan haji, maka tidak boleh dia melakukan rafasa. Rafasa di sini disebutkan yaitu hal-hal yang menyerempet kepada persetubuhan, entah dengan perkataan ataupun perbuatan. Wala fusuka, perbuatan kefasikan, yaitu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala jidala, dan pertengkaran dalam ketika berhaji. Naam, ini empat kriteria seseorang dikatakan haji mabrur berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita penting mengetahui hal-hal yang bisa menodai, yang mencorengi seseorang itu mendapatkan gelar haji mabrur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di sisi manusia. Dijelaskan oleh para ulama, ada 11 perkara yang menodai seseorang dalam melakukan hajinya. Yang pertama, dia memotong rambutnya. Kemudian dia memotong kukunya ketika berhaji. Kemudian dia memakai minyak wangi. Kemudian dia membunuh binatang buruan. Kemudian yang kelima, memakai pakaian yang berjahit, yang dijahit. Naam, khusus bagi laki-laki. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, muttafaq alaih. Kemudian juga yang berikutnya, tidak boleh memakai penutup kepala dan wajah bagi laki-laki, yaitu imamah, songkok, kopiah dan sejenisnya. Bagi wanita yang kena, yang ketujuh, bagi wanita tidak boleh memakai cadar dan memakai kos tangan. Apabila ada lelaki ajanib di dalam melakukan haji tersebut, maka dia masukkan tangannya ke dalam kerudungnya, kemudian dia menutup wajahnya dengannya. Kemudian yang kedelapan adalah dia tidak melakukan akad nikah ketika berhaji, karena ada sebagian kaum muslimin ketika dia ingin melangsungkan pernikahan supaya sakral, maka dia pertunangan, dia melakukan tunangan di Indonesia, maka dia pergi Indonesia di Saudi dengan melakukan haji ataupun umrah, di sana akadnya. Nah, kemudian yang berikutnya, yaitu melakukan persetubuhan di dalam melakukan haji tersebut, maka ini akan ternodai, bahkan sebagian ahli mengatakan batal hajinya. Nah, kemudian yang berikutnya, dia melakukan percumbuan. Naam, di dalam atau ketika berhaji. Kemudian yang ke-11 yang terakhir kata ahli ilmi, yaitu dia mengeluarkan maninya, entah dengan onani ataukah dengan naam bercumbu. Maka ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bagi siapa yang berhaji atau akan yang melaksanakan haji. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saudara-saudara kita yang sedang berhaji atau yang telah melaksanakan ibadah haji tersebut menjadi haji yang mabrur, yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ternodai dari amalan haji tersebut, baik ketika di sana maupun setelah mereka kembali ke negeri mereka masing-masing. Karena intinya haji mabrur kata ahli ilmi, yaitu istiqamah ketika dia sebelum berhaji atau sedang berhaji dan sampai selesai dia melakukan haji, kemudian kembali sampai ajal datang menjemputnya. Itulah predikat haji mabrur, bukan ketika berhaji saja atau sedang mengumpulkan harta untuk berhaji, namun intinya adalah istiqamah di atas haji mabrur tersebut. Nah, bagi saudara-saudara kita dan kita semua yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, maka jangan berputus asa, karena Allah subhanahu wa ta'ala wasi'at kulla syai, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu rahmatnya. Maka jangan kita berputus asa, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amalan yang sebesar-besarnya, yang bisa yaitu sebanding dengan amalan haji, bahkan lebih darinya, jika seseorang itu ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka bagi siapa yang belum melaksanakan haji, maka Allah memberikan keutamaan yang besar pula bagi mereka. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti diantaranya bagi orang yang sedang wukuf, maka tidak boleh bagi mereka untuk melakukan puasa Arafah. Namun orang yang tidak berhaji, untuk mereka berpuasa Arafah disunnahkan, karena itu bisa menghapuskan dosa-dosa mereka setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, naam, min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, rawal Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, kata Rasulullah SAW, ahtasibu ayukaffira sanatal madiyah wa sanatal atiyah. Kata Rasulullah SAW, aku berharap dengan puasa Arafah tersebut dihapuskan dosa-dosa yang telah lewat setahun yang lalu dan setahun yang berikutnya. Ini satu keutamaan. Maka intinya bagi siapa yang belum sempat berhaji atau yang tidak berhaji di tahun ini, intinya adalah ketakwaan dan amal saleh yang terus dipegang, diamalkan dan istiqomah di atasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus, tidak terputus-putus. maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka orang-orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan mereka mendapatkan kecintaan di sisi Allah. Kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan tersebut, hubban fi qulubi ibadihi, hubban fi qulubi ibadihi wa sana'an alaihi, yaitu akan dia mendapatkan kecintaan di dada hamba-hambanya dan pujian yang baik bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka oleh karena itu istiqomah kita dalam beriman, keimanan ini dan beramal soleh, baik dari amalan badan maupun amalan hati dan amalan lisan, istiqomah dalam melakukan amal soleh tersebut. Kita akan menyebutkan sedikit dari sedikit amal-amal soleh yang bisa yaitu memberikan kegembiraan bagi kita, motivasi, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan suatu keutamaan sebagaimana dapatkan keutamaan orang-orang yang berhaji pula. Di antaranya orang-orang yang istiqomah dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi mereka untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim, idza tawaddaa 'abdul muslim, fa ghassala wajhahu, kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'." Barang apabila seorang hamba berwudu, dia memperbagus wudunya seorang muslim tersebut sebagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa nahwa wudhi hadza, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka ini, apabila seorang hamba berwudu dengan sebagaimana yang diinginkan, kemudian dia mencuci wajahnya, maka akan keluar setiap dosa dari wajahnya tersebut, setiap dari apa yang dia lihat dari wajahnya tersebut bersamaan dengan tetesan air sampai akhir tetesan dari air wudhu tersebut. Fa idza ghassala yadahu, dan apabila dia mencuci tangannya, maka kharajat kullu khati'atin batashatha yaduhu ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dosa, seluruh dosa yang dia memegang tangannya tersebut, yang tangannya memegang dosa tersebut bersamaan dengan tetesan akhir air yang dia menetes dari tangannya tersebut. Wa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin min rijlaihi masatatha rijlahu ma'al ma'i aw ma akhiril qatril ma'. Apabila dia mencuci kedua kakinya, maka akan keluar seluruh dosa dari kakinya. Naam, yang dia melangkahkan kakinya untuk ke sana bersamaan dengan tetesan akhir air yang mengalir dari kakinya tersebut. Hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, kata Rasulullah SAW, sampai dia keluar dari dosa-dosa dalam keadaan bersih. Ini suatu keutamaan bagi siapa yang menjaga wudunya, sebanding kurang lebih seperti orang haji mabrur. Naam, oleh karena itu jaga wudu tersebut, yaitu dengan menjaga solat lima waktu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin tahduru salatun maktubah fayuhsin wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha lam tu'ta kabira wa dhalika ad-dahru kulluhu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim apabila telah tiba waktu sholat baginya, sholat lima waktu, kemudian dia memperbagus sholatnya, memperbagus wudunya, kemudian khusyuknya, kemudian rukuknya, kecuali hal tersebut akan menjadi penghapus dosa baginya dari sebelumnya, selama dia tidak mendatangi dosa-dosa besar. Dan ini berlaku setiap zaman, setiap hari, dan berlaku sampai hari kiamat, kata ahli ini ketika mensyarah hadis tersebut. Oleh karena itu ikhwan fil din azani wa azakumullah wa barakallahu fikum, maka jaga hal tersebut karena itu rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kemudian yang berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttabaqun alaihi min hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna wa fi riwayatin ijtanibatil kaba'ir. Sholat lima waktu satu dengan yang lainnya. Jumat kepada Jumat yang berikutnya. Umrah kepada umrah yang berikutnya. Maka itu sebagai penghapus dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah thumma yatatahharu min tahrin thumma yudhinu min duhni wa yamussu min tibi ahlihi ثم يخرج لا يفرق بين الناس ثم يصلي ما كتب له ثم ينشط إذا تكلم الإمام إلا غفر الله ما بينه وبين الجمعة الأخرى هو البخاري. Kata Rasulullah SAW, apabila tidaklah seseorang Muslim dia mandi di hari Jumat, kemudian dia membersihkan memakai tetah, yaitu dia memakai minyak wangian dan memakai minyak atau mengambil dari apa yang dari istrinya. Sebutkan sebagian ahli ilmu disyariatkan, walaupun sebagian lagi mengatakan tidak. Jadi disunnahkan bagi sebagian ahli ilmu mengatakan disunnahkan bagi orang berkeluarga sebelum keluar melaksanakan sholat Jumat itu melakukan jima. Mustahab sebagian ahli mengatakan dengan hadis ini. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian dia keluar menuju ke masjid, dia tidak memisahkan orang, maka hal tersebut, kemudian dia sholat di dalam masjid sesuai apa yang ditakdirkan baginya, kemudian dia diam ketika imam berkhutbah, maka akan diampuni dosanya Jumat itu dan Jumat yang mendatang. Ini satu kehormatan bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua untuk melaksanakan amal soleh. Dan masih banyak amal soleh yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini perkara yang wajib kita sebutkan sebagian kecilnya, yang mana keutamaan sangat besar. Kita sebutkan perkara-perkara yang mustahab. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, man sallal jama'ata من صلى الفجر في جماعة ثم قال يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام يصلي ركعتين كان كحج والعمرة تامة رواه أحمد والترمذي وغيرهما وقال لجنة دائمة سنن جيد وقال شيخ الباني صحيح وكذلك الشيخ محمد رحمة الله عليه. Kata Rasulullah SAW, min hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, tidaklah apabila seorang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian setelah itu dia tidak langsung pulang, dia duduk di tempat sholatnya sampai terbit, dalam keadaan dia berzikir kepada Allah, entah membaca doa setelah sholat, atau dia baca doa pagi, atau qiraatul Quran, atau murojaat, apapun yang penting zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu dia bangkit, na'am, melaksanakan sholat dua rakaat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya seperti orang yang berhaji dan umrah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Subhanallah, amalan mustahab dari sisi pahalanya bisa menandingi atau sejajar dengan orang yang melakukan haji dan umrah. Maka inilah menunjukkan agama kita agama yang mudah, agama yang penuh rahmat. Inna dina yusrun wala yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya agama ini mudah, maka tidak ada seorang pun yang berusaha mengalahkan kecuali dia akan KO di dalam menandingi apa yang dia ambisi untuk mengalahkan agama ini. Oleh karena itu, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan agama ini, naam, untuk diingat, untuk diamalkan, untuk dipelajari, dipahami. Apakah ada yang mau berpikir dengannya? Nah, ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل أفضل من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لا يعود شيئا منه Kata Rasulullah SAW, tidak ada suatu amalan yang lebih afdol dari hari-hari ini. Nah, tidak ada amalan yang lebih afdol dari hari-hari ini. Para sahabat bertanya, tidak jihad ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak. Yaitu melakukan amalan dari awal masuk awal Dzulhijjah sampai di hari ke-10. Naam, maka dia melakukan puasa, qiraatul Quran dan sejenisnya, maka itu lebih afdol daripada berjihad. Tentunya lebih afdol daripada berhaji. Karena jihad saja yang puncaknya agama ini. Karena jihad saja yang puncaknya agama ini, dirwatu sanamil Islam, kata Rasulullah SAW, puncaknya agama ini lebih afdol orang yang melakukan amalan di hari-hari 10 Dzulhijjah. Subhanallah. Kenikmatan bagi siapa yang memahami agama ini dengan benar, sehingga dia bisa beramal dengan ilmu, sehingga dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Kata Rasulullah SAW, para sahabat, tidak jihad ya Rasulullah, tidak jihad. Lebih afdol daripada berjihad. Kecuali orang yang pergi berjihad, kemudian dengan harta dan jiwanya, setelah itu dia tidak kembali sama sekali, mati di medan jihad. Maka ini yang lebih afdol daripada orang tersebut. Suatu keutamaan, wahai saudara-saudaraku, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Naam, ini suatu kenikmatan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua melalui lisan, melalui Rasulullah SAW diwahyukan kepada beliau dari malaikat Jibril tentang kisahnya Yusuf bersama saudaranya, sebagaimana perkataan Nabi Yakub kepada anaknya, wala ta'asu mir ruhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita belum diberikan kesempatan dan rezeki untuk melakukan haji ataupun umrah, jangan berputus asa, karena masih banyak amalan yang Allah janjikan, sehingga kitalah yang harus istiqomah. Karena istiqomahlah yang bisa menjadikan kita bisa melakukan amal soleh yang sebenar-benarnya. Haitsu ma tastaqim yuqaddir laka najatan fi ghabir al-azman, kata seorang penyair. Dimanapun kamu istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan bagi kamu keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Naam, di seluruh zaman dan tempat dimanapun kau berada. Oleh karena itu, masih banyak yang perlu disampaikan untuk keutamaan bagaimana kita bisa mendapatkan amal-amal ibadah yang mana kita belum sempat dan belum takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu jalan yang banyak. Naam, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami supaya dan juga supaya jelas orang-orang jalan-jalannya orang-orang berdosa. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa dan beriman dan beramal soleh dan istiqomah di atasnya. Karena itu suatu kenikmatan bagi siapa yang diberikan kepadanya sampai ajal datang menyebutnya, sampai malaikat maut datang mengambil ruhnya melalui ubun-ubunnya, sampai nyawa ini menuju ke kerongkongan untuk terakhir kalinya dengan mengatakan la ilaha illallah atau yang semakna dengannya. Maka sebelum kami tutup, kami menasihati bagi saudara-saudara kita kaum muslimat, semoga Allah memberkahi kalian semua. Jadikanlah diri kalian sebagai wanita yang saleh. Jadikanlah diri kalian sebagai wanita yang saleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan menjalankan syariat apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulullah SAW dalam sabda-sabdanya. Karena itu adalah suatu kenikmatan apabila kalian semua, wahai saudara-saudaraku kaum muslimat, menjadi wanita yang salehah. Karena itu suatu kenikmatan sekali lagi yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada anti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda min hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah perhiasan, dunia ini indah, dunia ini lezat, dunia ini menyilaukan, dunia ini menggairahkan, dunia ini membuat orang bernafsu untuk mendapatkannya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaihi, inna ad-dunya hulwatun khadra wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun." Naam, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia ini hijau dan menyilaukan, indah dan menggairahkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terus mengintai kalian, terus mengawasi kalian, terus melihat kalian, apa yang kalian lakukan di dunia ini. Apakah kalian tertipu dengannya, ataukah kalian menjadikan dia sebagai batu loncatan untuk menuju negeri akhirat. Karena Imam Syafi'i mengibaratkan dunia ini seperti lautan lepas. Naam. Inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana madaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba Allah yang cerdas, yang jenius, yang pintar. Bagaimana cara ciri mereka? Talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana. Mereka menceraikan dunia dan takut fitnah terhadap dunia. Kenapa? Yaitu nabaru, mereka lihat dunia bahwa dunia ini bukan tempat untuk kekal abadi dalamnya, sehingga mereka habiskan waktu dan kesempatannya, sehingga mereka habiskan pikiran dan kesehatannya untuk dunia. Nabaru fiha. Mereka lihat tatkala dunia ini bukan tempat yang abadi, maka mereka menjadikan dunia ini sebagai lautan lepas. Bagaimana kita kalau kita menyeberang ke Buton, atau dari Buton ke Makassar, Makassar ke Surabaya dan seterusnya? Mesti kita ambil melalui, tidak akan mungkin kita mengarungi lautan tersebut. Naam, kecuali dengan bantuan, yaitu kapal. Maka Imam Syafi'i mengatakan orang cerdas tersebut menjadikan dunia ini seperti lautan lepas. Kalau mereka tidak memiliki perbekalan, tenggelam, dimakan dengan binatang-binatang yang dalamnya. Naam, ja'aluha lujjatan. Apa itu? Yaitu perantaranya amal yang saleh sebagai perahu, kapal untuk dia menyeberang sehingga dia sampai negeri akhirat. Maka inilah dunia. Maka ini dunia, bukan berarti kita menceraikan dunia, kita tidak butuh pada dunia. Butuh pada dunia, tapi bukan berambisi sehingga dunia terus ada di pikiran kita, sehingga syariat Allah kita lalaikan, sehingga syariat Allah kita jadikan di belakang punggung kita seperti Yahudi yang menjadikan Taurat mereka di punggung mereka, sehingga Allah mengibaratkan mereka seperti himar, keledai yang memegang buku yang taruh di punggungnya namun tidak bermanfaat bagi keledai tersebut. Maka oleh karena itu Allah melihat kalian. Oleh karena itu kata Rasul, fattaqud dunya, berhati-hatilah kalian dari dunia. Oleh karena itu wahai saudara-saudara kaum muslimat, jadikanlah dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang saleha. Maka jadikanlah diri kalian sebagai wanita yang saleha, karena itu satu kenikmatan bagi anti sendiri, karena anti akan masuk ke dalam jannah dengan amal saleh kalian, dan itulah rahmat Allah, dan itulah rahmat Allah. Kalian masuk ke dalam jannah dengan amal saleh kalian, itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, atau sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, na'am, la yadukhulu jannata illa birahmatillah. Tidak akan la yadkhulul jannata ahadun illa birahmatillah. Tidak akan sekali-kali masuk seorang ke dalam jannah kecuali dari rahmat Allah. Rahmat Allah, bagian dari rahmat Allah yang terbesar adalah amal saleh. Oleh karena itu jadikanlah diri kalian sebagai wanita yang salehah. Bagaimana wanita yang salehah itu? Tentunya tidak akan mungkin didapatkan kecuali dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka pelajarilah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalian akan menjadi wanita yang salehah. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Karena Allah tidak mungkin berdusta dalam firman-Nya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan pasti membuktikan jika anti jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In tasduq lillahi yasduqah. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan membuktikan kejujuranmu tersebut. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi saya, keluarga saya, dan saudara-saudara saya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Apabila itu ada kebenaran, maka itu murni dari Allah dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan sabda Nabi SAW. Adapun jika ada kekurangan dan kekeliruan, itu murni dari kesalahan pribadi kami, dan itu semua bersumber dari syaitan la'anatullah alaih, dan kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kekeliruan, dan berlindung kepada syaitan dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan la'anatullah alaih yang ingin tergelincirkan kita. Ma dhahara minna wa batan. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.